Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ifdali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam bi muradih. Pengatur waktu penata ajaran nu kusumpur ing difi hormat wa bilusus kersana pun lanceuk Dadan Sunandar Sunaryan beserta keluarga besar mugia mantenna siri panjang ka yusuan aku Allah SWT. Keluarga besar almarhum karena kersana pun bapak pun guru Allahumma yarham Abah Haji Asep Sunandar Sunaryan. Keluarga besar Abah Sunarya, kum sadayana, anak, incu, minantu, singgi barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kersana panitia penyelenggara peringatan gebyar tahun baru Islam sekaligus syukuran hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nu ka-75. Paguyuban ojek Giri Harja, kepaguyuban ojek Jelekong. Alhamdulillah wasilah sababiah ya pengorbanan hakikat izin Allah ia acara bisa terlaksana wasilah ya pengorbanan jeung perjuangan nu korban ku hartana ku tanagana ku pikiranana bahkan anu teu mikir-mikir aya nu teu mikir-mikir aya moal aya insyaallah kuring yakin buktina di waktosna bisa hadir sadayana alhamdulillah berarti mikir kan alhamdulillah mudah-mudahan ya sing leuwih berkah rezekina masyarakat khusus para panitia di dieu ekonomi nah usaha nasi langkung dibarokahkeun ku Allah amin. Khusus kersana Kang Bedas Kang DS sareng Arul anu rada sirik sim kuring seutik tadi waktu aing liwat ka dieu kabeh awewe tararungkul Arul nuliwat kieu kasinggung aing eta. Jujur komo nini-nini, siga sebel neuleu aing. Ya dengekeun odah yayah dengekeun. Biayah haya. Eta yayah di mana-mana aya wae. Teh sok kabanding-banding awewe mah teu. Arul naik kororyu. Aing naik kieu, naon maksudna eta? Eta kadeuleuk aing teh dieu. Eta si nunung kieu. Sia nu geuleuh neuleuh aing teh. Sapeda Harul mah jangkung aing peneng. Harul mancung aing besek. Harul bodas aing geuneuh puas, puas. Geus daripada ditukangeun aing hareup peneng ngomong sorangan aing kieu. Doakeun Kang DS Harul sing dijabah dikabul ku Allah pamaksudana. Amin. Tadi ge moal loba nyarita, moal. Tapi rek loba gawe. Mending nukitu pemimpin bener gak? Sini kumpul naon tadi program nah 5 tahun ke depan insya Allah sing di ijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke pun lanjut di praksi PKS kersana Kang Us alhamdulillah tiasa hadir kan mudah-mudahan mantena sing disehatkan sing dijadikan ke pemimpin wakil anu amanah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke ka kersana Kang Ohang alhamdulillah subhanallah mang tahun-tahun dijadi-jadi tahun tu dambung mana mamung jadi mung dah itu ciri khas namanya taranyuhil mana nari nyuhil karena naon itu dah doakan doakan mudah-mudahan sing buru-buru kasep sing panjangkeun umurna, sing sehat jeung zahir batinna, sing berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain, kareusan sim kurisan keluarga dua mobil kana. Datos niat ngajam hayang jarah Ka'bah. Kowe pun bojo ngiring. Alhamdulillah ayeuna mah ngiring wae Ibu. Wengi ka Cianjur ngiring. Curigaeun bareuna. Padahal kuring geus jujur sok sanajan loba gosip para kiai mubalik nyararandung, kuring jujur ka pun bojo. Moal Neng, sing percaya ka ama moal. Moal bebeja. Kan kuat di cakar aing. Seri bari malototan ka aing. Doakeun sing panjang iswana. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bakat dibayun pangluhur kalbu ka jembaran manah. Puji nu jadi panghias saat urang pintunkeun kana maha suci. Pujani jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa. Wereng nitis wancen mustari ninggal mangstan rugina, takdir teu tiasa dipungkir kadar, teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di Jogjog anggang di Karawang di teang, leut ngeungkeuy ngabandeleut ngembat ngembat nyantang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok jeung ibu-ibu nu mararontok bedararan doktor mareka anroh. Kan kuring pesen-pesen ka awewe nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake calana pondok. Sigana deuleung ngagenog sigana batok kana tukuru jedelek lo kana cangkeng ngadadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Saikeur kieu mah rapi, alhamdulillah yakin kuring ngapercaya ka urang jelekong mah geus biasa nutupan aurat. Ieu buktina meni rarapi kieu tuh. Ih, hebat. Nyaho aing geus keur ngaji. Dah biasa mah beurang-beurang ka warung make kutang songklak sabeulah. Leuh mun herang geuneuh. Leuh mun mulus, hapur padat ka bujur. Bro merangsang najis sayang najong. Teu pantes ya dengekeun nining. He. Tati dengekeun. Biasakeun sing istiqomah nutupan aurat. Amin. Ngariung mumpulung gonggong karonyok di haflah mubarokah teh sanes keur nyukcuruk ilmu panemu ngalapang abisa supaya bisa ngarojatkeun iman. Jeng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit geter ning atuh nyang karup dina kalbu kalian kabeningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampean ti masing-masing bumina. Sejang ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir, mudah-mudahan amal urang masing ditampi ka Allah janten amal ibadah anu saleh. Atuh saleh jeung rahmat salam ka ulujungan beuki tetep salawasna ka Allah dilungsurkeun ka junjungan alam. Habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, khusus nuhalaladir di dia, para ulama, para kiai, guru-guru urang sadayana, doakan sini paranjangkan yuswana. Bu, sing semangat aminna, sing bedas telat lamun ngadoakan ulama, kiai, ustad sing bedas, aminna biasakan tak ngomong gitu, sing bedas. Setuju Kang Des? Awas denamahan ongkos kai. Sing naon? Ini bedas. Eh kumah bedas nang, ngabacot nang itu bedas. Lamun ngaduakeun para ulama, para kiai, para asatid, sing semangat, sing bedas, aminah. Doakeun para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang di dieu, sing diparanjangkeun umurna. Sing ditambah-tambah sehat walafiat. Tambah-tambah barokah ilmuna. Tambah-tambah bilik rizkina. Tambah-tambah istrina. Tunggu duriwa. Antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak ngejedong. Nah, udah susah lah. Itu nini-nini ngecala ngaprek amin terjadi. Sekagok nele nanti na akan amin atuh. Iya lalaki, satu juga lalaki. Sehingga nusian ku amin. Oh, pemajikan anak ngicipan. Awas. Lalaki satu yuk. Ada-ada nu wawaniana. Itu kangen yang derweng. Ibu-ibu setuju? Pasti. Kan terakhir ulah wakat. Ia acara dua makalah. Hiji, gebyar Muharram tahun baru Islam. Nuka dua, syukuran kemerdekaan Republik Indonesia. Dina tahun ieu berurutan. Agustusan heula terus Muharram. Beda tidurinten netekana Muharram. Dua nana berkaitan. Berkaitan kumaha Sep? Cek Islam. Indonesia moal nangtung syariatna lamun teu ditebus ku getih para ulama, para kiai, para habaib, para santri baheula. Lamun teu aya kalimat Allahu Akbar moal bisa meunang. Syariatna. Sabab ieu hakikatna Allah nu mere anugrah Indonesia kudu merdeka. Mudak kana sejarah, teu bohong, sejarah buktina. Rahmat ya Allah ieu merdeka, leres. Naon kaitanana jeung umat Islam? Maaf, sejarah awal saha anu ngarancanakeun mere bendera Indonesia warnana beureum jeung bodas merah putih diapal tapai kana sejarah. Ternyata anu mere pesan Indonesia kudu ngabogaan bendera merah putih adalah cucuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Al Habib Idrus Salim Al Jufri, lahir di Tarim Yaman, hijrah ke Indonesia jadi ulama besar di mana? Di Palu, Sulawesi Tengah. Habib Idrus Salim Al Jufri adik kelas ulama besar Indonesia Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dina hiji waktu Habib Idrus Salim sare nyimpen di pendakan ke Rasulullah, bertemu Rasulullah. Rasul mere pesan, Idrus Salim, di mana Indonesia merdeka, bere bendera kebanggaan Indonesia, berem bodas merah putih. Maka pesan itu disampaikan usaha ku Habib Idrus Salim Al Jufri ka Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu Syekh Hasyim Asy'ari memberikan pesan itu di Muhtamar NU 1937 disampaikan ke Bung Karno, maka ku Bung Karno diterima merah putih menjadi bendera Indonesia. Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung umat Islam. Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ulama. Leres. Leres. Ayeuna saha deui nu ngarancang lambang negara Indonesia dengan burung Garuda, manuk Garuda? Ternyata cucunya Rasulullah SAW. Siapa? Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Ngarancang lambang negara Indonesia ku manuk Garuda jeung Pancasila nu 5 didasari ku ayat-ayat Al-Qur'an. Ternyata ulama. Milih tanggal 17 kudu ngamerdekakeun bangsa Indonesia, memproklamasikeun. Bung Karno soa silaturahmi kasaha ka ulama besar di Kuitang, Al Habib Ali Al Habsyi Kuitang. Maka Habib Ali Al Habsyi mere pesan, di mana rek diproklamasikeun? Pilih tanggal 17. Diterima ku Bung Karno. Saminggu rek proklamasi, Bung Karno bingung saha pasukan pengibar bendera. Maka memberikan usulan ka saha Ha Mutahar. Pada waktu itu menurut sejarah Ha Mutahar karak pangkatna sersan tentara. Bung Mutahar, kumaha persiapan proklamasi sanu ngibarkeun bendera? Cek Ha Mutahar, kaula nyieun pasukan pengibar bendera. Maka Ha Mutahar nyieun pasukan pengibar bendera nu disebut Paskibra. Nepi ka ayeuna dipake eta Paskibra. Siapa itu Ha Mutahar? Al Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain Al Mutahhar. Habib ulama nu nyieun Paskibra. Jang mere semangat proklamasi, maka Ha Mutahhar menciptakan sebuah lagu. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nini tong miluan leuleus ka aingna. Keur mah leuleus limaan deui. Salah milih backing vokal aing ye. Saha nu nyiptakeun 17 Agustus lagu kemerdekaan? Ha Mutahhar. Nama lengkap Al Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain Al Mutahhar. Turunan Rasulullah. Wafat ketika pangkatna mayor. Ha Mutahhar. 7 bulan can proklamasi bulan Januari, Ha Mutahhar nyieun deui lagu syukuran kana kemerdekaan. Proklamasi nancan tapi lagu syukuran kemerdekaan geus diciptakeun ku Habib Husain Al Mutahhar dengan judul lagu Himne Syukur. Subhanallah. Makanya Islam teu bisa dijauhkeun jeung Indonesia. Cek sejarah, kuring sok ngobrol jeung aki nu milu perang baheula. Ki kumaha umat Islam baheula? Wah, lamun eueuh santri moal ragrag eta kapal. Kapal nyerang ka Sukabumi, ka Bogor, ka Bandung. Ditembakan ku tentara Indonesia tatatatatat. Ragragna mah ku santri dibandring. Cicing aing serius yang ngomong cicing. Cicing Dadan Dadan cicing. Santri tikobong bijil mau bandring. Bismillah ya Allah Akbar. Kapal rak-rak pilot namolor eta. Tapi alus kene santri bisa milihan kapal anu pilot namolor. Oh eta. Jago kene santri. Iya, hebat umat Islam. Alhamdulillah. Oh, karena Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung umat Islam. Ayeuna dikaitkeun jeung hijrah Muharram, ya jelas berkaitan. Sabab nyebarna Islam mulai nyebar ke seluruh dunia. Wasilah tina hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad. Makana ieu jang jawaban. Cenah anu ngomong nu anti Islam, hijrahna Nabi ti Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, sieun ku Abu Lahab, sieun ku kafir Quraisy Mekah. Maaf. Nabi Muhammad bukan tipe orang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru Nabi Muhammad paling tegas, paling keras. Asyiddaa'u 'alal kuffar. Waktu na perang Rasul selalu paling depan. Panglima perang, jenderal sejati Rasulullah. Puluhan kali perang. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang Rasul selalu depan. Beda jeung jenderal zaman ayeuna, jenderal-jenderal. Di Indonesia, di Amerika. Waktu na perang, kopral titah ribut perang, jenderal di hotel jeung jablay. Di Amerika, di Indonesia itu gitu. Oh, wah nungaku. Kelepasan ini. Inilah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aingeus kunaon atuh Rasul make pindah hijrah ti Mekah ka Madinah? Maaf, strategi nu diatur ku Allah bikin nyebar luaskan Islam supaya ulah muriling di Mekah hungkul, tapi nyebar ke di luar Mekah. Madinah dulu. Setelah dipimpin ke Rasulullah, Madinah menjadi kota yang hebat, baik politik, keamanan, situasi negara hebat. Terkenal perdagangan Madinah maju, maka di luar negeri mulai darah ratang ke Madinah ngadon dagang, termasuk ayah pedagang Cina sampai ke Madinah ngobrol jeung sahabat Rasulullah, tukar pengalaman, tukar pikiran, tukar keadaan. Oh, di negara kalau mah di Cina ayeuna geus aya jelema bisa nyieun kertas ka kuping ku sahabat Rasul. Sahabat Rasul nyumpingan Rasulullah. Sahabat Rasul aya naon sahabat? Tadi aya pedagang Cina Gusti teras nyarioskeun cenah di Cina geus aya jelema bisa nyieun kertas. Kontan Rasulullah manggil sahabat Abi Waqqas. Datang ka dieu. Duaan badenan Gusti diutus ku kaula anjeun berangkat ka negeri Cina. Bade naon belajar carana kumaha nyieun kertas. Asalna eta sahabat, dua sahabat Rasul berangkat ka Cina. Sok sanajan aya nu ngadoibkeun ieu hadis, maudu cenah ieu hadis, utubul ilma walau bisin, carana ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi aya sejarah. Maka dua sahabat ni berangkat sok sanajan jauh, Mekah, Madinah, Cina. Tapi lewat darat bisa. Akhirnya dua sahabat itu nyampailah ke kota Guangzhou, Cina. Di Guangzhou, Cina. Ternyata lain belajar ilmu kertas, dakwah menyampaikan Islam. Makanya sampai sekarang Guangzhou menjadi kota yang mayoritas umat Islam dan mampu melahirkan para pejuang-pejuang Islam yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Dugi ka Semarang pejuang Cina nyebarkeun Islam, bahkan pangkatna adalah Laksamana. Siapa? Laksamana Cheng Hu. Di Semarang tinggalin perahuna ge pan di Semarang. Masjidna tinggalin, musolana guha tiap apa tilas salatna nganana geus dikuringan ku pihara, dikuasai ku Buddha. Padahal eta kenang-kenangan ti Panglima Cheng Hu. Panglima Cheng Hu adalah seorang panglima Cina yang ikut menyebarkan Islam ke Indonesia. Jadi hiji riwayat Cina dikawal ku salah seorang pemuda yang ahli bela diri dan masuk Islam lebih awal di Guangzhou, Cina. Siapa namanya? Namanya adalah Ridwan Faisal Hung. Jago bela diri, jago kungfu. Ngan direbut eta carita ku orang-orang komunis Cina, dijadikeun film manehna nu beunghar ngajualan film eta. Naon? Wan Pai Hung. Taung taung taung taung taung taung. Siapa Wan Pai Hung? Ridwan Faisal Hum yang diambil dari sejarah Islam. Dicokot keuntungan ekonomi na kumanehanana para sutradara-sutradara Cina. Bener mah Aarul tadi sutradarana. Iya, Ridwan Faisal Hum. Pemeran utama na si Ohang. Itu mah bodas atuh mah geuneuh. Sok Cina geus lila di Bandung. Jadi geuneuh. Itulah sejarah. Urang kudu apal sejarah Islam di mana-mana. Nah, jadi Rasul hijrah di Mekah ka Madinah lain sieun ku Abu Jahal, lain sieun ku Abu Lahab, tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun nyebar luaskeun Islam. Memang dikait-kaitkeun jeung hiji ayat ketika sebelum hijrah Rasul aya ancaman ti Quraisy Mekah. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbitu ka au yaqtulu ka au yukhriju. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Quraisy Mekah nyeun strategi tipu daya ka Nabi Muhammad. Hayang ngeureunan dakwah Nabi Muhammad. Abu Jahal ngumpulkeun tokoh-tokoh inohong-inohong bojong Mekah. Lain bojong Rangkong. Bojong Mekah. Dikumpulkeun di hiji gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwah. Usul eta si tokoh-tokoh aya naon ieu kaula dikumpulkeun? Kaula menta usulan ti araranjeun kumaha carana ngeureunan dakwah Muhammad? Aya usul kaula kumaha? Asupkeun Muhammad ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke ge maot kalaparan di penjara. Cek Abu Jahal kahar ti ieu usulan ieu. Ketika rek diterima, di tengah-tengah aya nu protes, teu satuju. Naon sababna? Pikir para ranjeun. Lamun hayang ngeureunan dakwah Muhammad ku cara bieu moal hasil. Moal hasil kumaha? Asupkeun ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, kege lapar, maot kalaparan. Maaf, aranjeun kabeh nyararaho nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar sabab tukang puasa. Cek masyarakat teh oh, bener oge okay, ya. Moal berhasil sabab tukang puasa. Tolak, sadeuh kaula, kumaha? Tewak Muhammad ka imahna, talikeunna tonggong kuda-kudana bawa ke hutan. Tinggalkeun engke ge maot di dahar sato hewan. Bener cek Abu Jahal, bener ye jitu ye. Ketika rek diterima eta nu tadi protes, protes deui. Teu satuju. Cek Abu Jahal ye jelema ye deui wae. Tapi kaharti. Nah, teu setuju kunaon? Pikir ku araranjeun. Lamun Muhammad ditalian na tonggong kuda bawa ka leuweung terus ditinggal dengan harapan di dahar sato hewan. Maaf. Leuhung lamun ditinggalkeun kurang di leuweung aya sato hewan nu kadinya datang. Kumaha lamun kabeneran urang geus baralik ka imah aya jelema liwat ka leuweung panggih jeung Muhammad, Muhammad ditulungan salamet maaf bisa malik nyerang ka urang. Cik Abu Jahal bener deui oge. Aya geus kumaha sia atuh kumaha atuh boga teu usul. Kieu bae kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang saembarakeun. Sing sanu mampu ngabunuh Muhammad peuting ieu hadiahna 100 ekor unta. Hasil moal hasil moal daekeun barudak daekeun naon sababna barudak moal mikirkeun saha rek dibunuh tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Ternyata berhasil. Pemuda darah ratang daftar menjadi pembunuh bayaran. Malamna datang ngepung bumi Rasulullah bari alit sederhana di lebet bumi duaan. Rasul sareng Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Habibnya teraniaya. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat Jibril. Idhab ila Muhammad. Hei Jibril, samperkeun Rasul kaula. Datang Jibril, aya naon Jibril? Sa Rasulullah aya parentah naon? Gusti, ayeuna urang kaluar peuting ieu. Pemuda Quraisy Mekah nyaranak pedang arek ngabunuh salira. Jeung Rasul kaula jeung Ali, aja kantong Ali, ulah tinggalkeun dae. Seolah-olah Sayyidina Ali diparapkeun eta di dina. Jeung Rasul ka kaula nyarios ka Ali. Cekali aya naon Gusti? Jibril datang ka kaula ngabimbing kaula kaluar. Aya naon kitu? Pemuda Quraisy Mekah marawa pedang rek ngabunuh kaula. Ngan anjeun moal dibawa, moal diajakan. Siap anjeun nungguan sorangan di dieu Ali? Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, silakan selamatkan dirimu. Aku khawatir kalau seandainya kau celaka malam ini, siapa yang melanjutkan perjuangan Islam? Tapi jangan khawatirkan aku Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah, nanti akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membela agamamu ya Rasulullah. Ya hebat Sayyidina Ali, makanya dipuji ku Rasulullah, la fata illa Aliya wala saifa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Cek Rasul bangga kaula Ali. Asup ka kamar kaula, eusian tempat sare kaula, ieu sorban kaula nu hejo, pake selimut ku anjeun. Ali masuk kamar. Rasul ka tengah rumah deui. Saur Jibril, tos beres pesan ka Ali, Gusti, parantos Jibril. Aya teh karel kaluar urang buka panto ke heula Gusti. Nyana heula taneuh sakeupeulan panangan. Di mana? Lantai rumah Rasulullah bukan marmer, bukan keramik, tapi taneuh ngepul. Lintah yang beunghar. Malaikat Jibril nawarkan ke Rasulullah Uhud dijadikan emas bikin kebengharanana. Rasul nolak. Cuma cek Rasul, lamun kaulah Jibril milih dunia, maaf milih harta, khawatir ka umat kaulah di akhir zaman nu dipikirkan anak dunia harta bakal poho ka Allah. Sakitu teh Rasul milih Allah, milih akhirat, tetap loba umatna nu katungkul ku dunia poho akhir, poho akhir. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Ayo nak kosidah ya, naon judulna? Tongesa dengan judul eta kosidah judulna bebeakan. Tu dilaksanakeun pisan. Eh baheula malin kosidah lain, naon baheula kuring keur leutik sok lalajo nu mainna teh ibu-ibu ning alat tagelede, naon baheula? Tagoni kitimpling genjering. Kuring keur leutik sok lalajo ai pukulan jadul eueuh variasi baheula mah. Pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung kitu teh mimiti nepi ka anggeus. Nu nyanyina teh seebah. Nu kecerekna ce ieu. Di kabareun kokon nada kecerekna beusi. Eta teh kabelaan cucur kueh ali papais. Ai lagu teh jauh ti yadana. Yadana yadana dang brung pak. Jika muncrat-muncrat tak seba heba heula aing sok lalajo beres ya dana hamawi lagu nanti gening hamawi ya mis mis nah kada dengekeun kene aya lagu kosidah baheula sok diheureuh-heureuy ku barudak ya kadal haram cenah atuh goblok kadal mah haram komo deui orai kadut anak kebawa imah jual pamajikan serahkeun si tolol bebeakan baheula pak brung brung pak brung di rombongan kosidah di giri harja pak brung brung pak brung baheula bade mintonkeun lagu-lagu rolling setun eta nini goblok nyawa rolling setun. Leungit genjering tagoni datang rebana kasida mulai aya variasi pukulan almanar tasik trak tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Tes tegur yang perang ayam pelang malah kadang-kadang. Tidur poe ayam latihan eta. Maka muncerat-muncerat ayam nakol ya. Lagi terbana kasidah datang cerawis. Hah? Oh mak genis kolot jadi mama rawis. Oh alat nala lutik baru lu dari santri latihan di imam. Bisa daik-daik nakol kadengnya kemana-mana. Abu opak, abu opak. Abu opak, abu opak. Kadengnya enak. Ewa opak ay gemblong, ewa opak ay gemblong, ewa opak, ewa opak. Mpingan cucur, mpingan cucur. Kadang-kadang. Merenan baru dak santri, lamun kuring balik tengah peting ceramah di mana-mana sok muka bagasi mobil. Sok aya berkat kardus tilu siki di panitia biasana. Dus nu katilu kejo. Aya berkat tetebak kakak, aya berkieu eta bakak. Ayah, ayah bakakak ingin si colok sok kie bakakak lain bakekok bakakak subhanallah nah, sok itu biasana santri makana eta mah geus jadi kebiasaan kuring mah mun balik di mana-mana sok ateu lamun teu babawaan da geus biasa opan aya kataranganna tarkul adat adawa ninggalkeun adat kebiasaan sok rocet pernah kuring lengoh balik ceramah datang ka imah pamajikan jadi curiga geus jalan-jalan aya jalan-jalan ceramah neng ceramah kuring teu mah berkat panitiana pohoeun sekurang kumaha yang ngejelaskan terus main capek datang ke imah ribut yang pamajikan maka ti hari tak jadi peringatan. Oh pikir daripada aing ceramah capek balik ke imah ribut yang pamajikan mending ribut yang panitia demi kardus. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Panitia bingung. Cek panitia, ngus, cerang ngus. Heh, baik ngus, dengan kudu tarapti ngasuk genangan. Pernah aing trauma kejadian. Berkat aing, ku panitia diasukkan karena mobil lurah. Dengan rendeng mobil aing. Panitia tenyaho. Aing nung haji ceramah, balik lengoh aing lurah sambutan mau berkat. Lurah ngelepon, aing geus di tol. Haji, di mana? Di tol. Aing naon Kang? Haji menang berkat. Tembok aing ka tukang. Eueuh. Kunaon ge tukang? Curiga abdi. Naon? Nu mobil abdi berkat. Terus nya dina kardusna teh aya tulisan mubali nu aing lurah. Balikan, goblok. Aing ngabalikeun kumaha Kang Haji geus di tol? Anten kan? Pasti akan ku siap. Teresep aing ka panitia nusok molor teh. Ku gara-gara molor pan berkat aing pahili. Lengong aing bali. Sok, ibu-ibu mah sare teu nanaon, penting panitia ulah sare. Trauma aing. Trauma 2 jam. Turun panitia keringung her. Kang tugas beres jauh ek balik si macet jalan nuhun yang haji nuhun molor diko nungguan kumaha era lempangnya kana mobil lah kana jendela belum wih nu molor tea buka pantau gua bro ngejeng hampura nges atuh kuti berarti molor 2 poe karak hudang sia teh. Panitia na dibius juga. Hapunten abdi kabablasan. Geus tong sakali-kali deui. Trauma aing ah. Tak kitu sok, Ibu sareheug adadan ulah. Ka mana aing meta tanggung jawab? Geus meunang aing hujan. Alhamdulillah, dibere rahwana aing kitu. Cepotna teu dibikeun. Sieuneun karebut. Tadi ngobrol urang patukeur yeuh cek adadan. Kayak jadi dalang. Kuring jadi mubalik. Cekuring bisa wae sih. Kan bangkrut aing. Bangkrut mah atuh tibang nyepeng wayang ge geuna beurat aing cangkeul. Mun nyekal mi ka aing mah hampang. Dumung. Sajam 10 juta menang nyekal mi kim. Biasana. Dia reuwas. Cek adadan. Ya bagus dirampet. Tibang kertas soekeun kana karesek kejadi aing mah bawa bohong atuh geus teu loba pikiran tenang bisa silaturahmi nyambung jeung duriah abah geus alhamdulillah bunga alhamdulillah balas dendam kamari adadan ka Cikang Peng alhamdulillah enak kuring ka dieu disukan Kang DS ka Cikang Peng lain ting ka mana eta mah kumaha arul we jeung Kang DS insyaallah dibantu doa jangka berkahan masyarakat Kabupaten Bandung ya supaya berkah sadayan amin ya Allah ya Rabban taswih day Sayyidina Alebat Sayyidina Ali kakamar teras Rasulullah dipiwarang nyandak tanah sakepulan panangan saur Rasulullah Jibril kumakan ya tanah aoskin surah Yasin maka Rasulullah ngoskin surah Yasin barinya pengeta tanah ngebul bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqan fahum mukhmahun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agshaynahum fahum la yubsirun sampai kalimat la yubsirun seorang malaikat Jibril stop alungkan eta tanah keluar dialungkan lewat erang-erang jendela lobang angin dialungkeun ka Rasulullah, ngadadak angin datang mawa eta taneuh pemuda Quraisy Mekah nu di luar sadayana keuna ngadadak kasirep sing galoler bahkan anu ngadadak jarani patung. Suruh Jibril, Gusti tos aman, mangka buka panto. Dibuka panto, aibray, di luar anu keur nangtung pemuda nyekal pedang. Saur Rasul Jibril, patung Gusti, jelema tos jadi patung. Panona malotot, teu ningalieun. Aibet kahanap si galoler Saur Jibril geuning seueur. Nya pan ieu nu dibayar ku Abu Jahal teh bade ngabunuh salira. Jibril, aya naon Gusti? Cageurkeun heula karunya. Subhanallah. Ia disebut pemimpin besar, punya akhlak mulia. Teu aya rasa dendam saeutik. Jelema rek dolim rek kabunuh teu wala kaya Rasul mah karunya. Lamun si Asep Mubarok moal kitu. Jelema rek dolim ngadadak leuleus. Kawala teh aing. Rek ngadek leuleus. Cokot bedogna. Beuleun kali aing ngeuna. Cokel irungna ku aing. Dendam Rasul teh aya. Jadi kayak pasti penyakit dendam teh aya. Tong kabatul ka dulu sorangan sok aya dendam urang mah bener. Tatangga koret-koretan deh. Salaki menggetar rambutan jangan mana kan? Tatangga bere da ku urang kadahar kabeh ge moal. Tatangga nu mana? Eta nu tukang imah deket urang. Kang Eling. Eling naon? Akang teu mikir. Justru aing barang bere ge mikir. Ye. Si eta ari boga nanaon tara ingetin ka urang, hay urang boga kudu mere ke heula, sorry. Aya teu kitu awewe. Di dieu mimiti teu nyaha. Paingan di Cikampek loba nu kitu di dieu pusat. Dendaman sia. Hey, akur euy. Jadikeun urang jelekong boga moto dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup kitu. Bener teu? Dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba. Loba teuing. Akur barang bere berbagi kebahagiaan nikmat hidup sebenarnya. Leres teu? Memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut. Memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut. Sok tina sejarah riwayat Rasulullah hiji pulungan akhlak mulia Rasul tidak pendendam. Daya rasa dan daya nu jangan jadikan mulia mulia akhlak Rasulullah SAW teu dendam. Makanya eta dendam teh panyakit hate. Hati-hati doa unggal poe dibaca wae kuno hese diijabah cek Imam Ghazali. Syarat hayang dijabah doa lain bersih pakaian wungkul, lain bersih badan wungkul, lain bersih tempat ngadoa wungkul, tapi utamana hate kudu bersih tina runtah. Aya panyakit nu halangan doa urang teu diijabah. Innallaha la yuqbalu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah moal narima doa hiji jelema. Sok sanajan ngucurkeun cai mata getih moal diijabah doana, lamun hatena aya sampah, aya penyakit. Naon penyakit hate Asep nu bisa ngaruksak doa teu diijabah? AIDS. AIDS, AIDS. Jeung dokter kesehatan AIDS adalah penyakit kelamin yang mematikan. Jeung Asep Mubarok AIDS penyakit hate nu bisa ngaruksak doa, ngaruksak ibadah teu ditarima. Bejakeun Asep rek dipiceun ayeuna hasil Muharram rek hijrah. Ek bebersih hate naon eta runtah teh AIDS AIDS akna angkuh naon sombong angkuh bisa we jelema bijil angkuh na tina ilmu bener asa aing pangnyahona ka batur nganggap enteng di papatan kusanapeun sok tara daek narima lah sabade kembar budak kabari sore nyaho naon punten wa sadar masing-masing punya kekurangan leres sok sanajan bijil pisahna pan bener mah tarima leres nepi maka Mekah eta angkut teh eueuh leungit didi asa pangpinterna sok nasib umroh haji ka Mekah naon we sombong geun ilmu kurang ternyata lebih banyak ulama-ulama masyhur di Mekah leres ulah sombong ulah angkuh bijil tina jabatan jadi asa aing pangluhurna jabatan teu weuh jeung rakyat teu dihadap punten kalancik-lancik simkuring geura picin eta sifat insyaallah bawa masyarakat Kabupaten Bandung menjadi orang-orang yang tawadhu amin. Sabab mimitian dicontohan ku pemimpin na mampu menjadi suri tauladan tawadu rendah diri nda sombong ku jabatan aya di luhur sabab nungan terken rakyat nu dihandap makana ketika cicing di luhur si ingat kan nu dihandap sabab nu dihandap maeng Enggak. Non maksudnya Lilis. Oh itu gerak nyanyahuanan. Oh bapak ker cicing di luhur sih inget kan udihan. Sahabat udihan apa? Udah jawab nanti enggak puai. Dah macan pernah enggak. Udah di luhur. Ya di luhur. Bu. Cicing di luhur sing inget kanu dihan sabab nu dihandap mah geus lah kadinya we lupa teh asa asa pangeres pikiranna lain ngeres pikirkeun ieu mah bari bari ngabekelan lancek sim kuring di mana naik insyaallah jadi pemimpin yang tawadu rendah diri handap asor sabab kan sementara di luhur dina hiji waktu bakal turun nikah handap jadi rakyat deui leres makana kecidulung di luhur teh sing inget kanu dihan sabab dihandap mah eungap kunaon sok geura pikirkeun. Giliran ekonomi acak-acakan, BBM nararaik, harga nararaik, nu di luhur mah teu ngarasa eungap, tapi nu dihanap urang nu jadi rakyat teu ngarasakeun eung. Eta. Bekal ieu mah jang lanceuk. Urang mah dihanap ngarasa eung. Eungap. Makana insyaallah cara-cara kotor tidak dipakai oleh kakak saya ini insyaallah. Cara-cara yang bersih. Cara yang kotor kumaha? Emeh naik lu dipake politik nempo kanu leuleutik tapi geus nyongcol lu harus dipake politik nipu kanu leuleutik. Bener teu? Nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, anu sebeh-sebeh. Kayak gitu bantuan aja. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat, telobana di luhur mingkin makmur, bener? Listrik-listrik, neon-neon tai kuda di kadutan. Euceung ngarti? Sarua. Aka mana welosna? Listrik-listrik neon-neon tai kuda di kadutan, rakyat letik kelaparan teu naon-naon, beunting-beunting bapa beunting ibu di laluhur ngagerendutan. Teu kitu kabeh, ya kritik obrolan boleh, ngeritik membangun boleh. Yang dilarang kritik obrolan, ngeritik tapi ngarusak. Leres teh? Asa bisa bahasa Inggris, ngapalkeun tadi aing teh. Kang ngesang-ngesang ngapalkeun nu kitu. Bo, doakeun sing amanah ya. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ulah sombong ku jabatan buktina di bawah umroh mah ka Mekah haji ka Mekah mana jabatan nu disombongkeun ku urang jenderal bintang 4 maaf keur toap masa taranjang jenderal dua helai kain putih ihram atas bawah maaf jenderal umroh pas toap sataranjang make ihram bungkul dikawal ku kapten mayor pengawalna sarua min umroh pas sedek-sedek ngurilingan Ka'bah kalayak eta cokor cokor jenderal ku mayor cek ngak-ngak coba lah di luar toap geus bebek belur eta pengawalna ku sabab keur toap cek mayor puas ada dendam eta mayor sepi titah wae lain maaf puas. Ya Allah, bintang ngarareuweuh. Naon geus sombongkeun? Leres. Ya Allah ya Rabbana. Sombong bijil deui dina harta. Jadi asa aing pangmampuna teu wauh jeung tatangga nu sangsara, sieun katempelan miskin. Eh, sadar moal jadi jelema mampu. Lamun eueuh doa, doana fakir miskin. Karek gua apan sahiji geus mung nanya ka tatangga. Ngaliwat kacana ditutupan kabeh, sieun tatangga mari lunae. Padahal tatangga geus nyahun eta mobil 5 tahunan. Atuh kadé engge tina mengkolna tak rem ning ngajerit. Kiridit. Pikir goblok. Can lunas ya. Sombong. Sok sombong ku harta, nasib umroh haji ka Mekah ka Madinah. Eueuh, harta urang teh aya naonan dibandingkeun jeung orang Mekah Madinah. Di urang harga Camry nu 700 juta 800 juta Camry nu anyar bisa mahal bahkan ratusan juta ternyata eta Camry nu ratusan juta di Mekah di Madinah jadi taksi harga jarang di urang nu make Prado Toyota Prado mewah keur umroh Februari kamari memeh neng corona bijil nongkrong hareupeun hotel reg Prado hareupeun meni ketap meni bawa ceramah nambah aing wibawa panitia mungkin mikir aing turunna Prado mah turun supirna Arab Saudi kasep, masya Allah gamis, igel sorban, katukangan prado dibuka, panto tukangna burudul teme, aisy goblok. Dipake ngakut me talal. Ini nafsu engelin aja lemah teta. Mikun kain, paket ke. Yang ngaji, pake ngakut me, yang kurban. Ih, unan-unan harta unan. Kasep, maaf, rek disombongkeun. Rumah sapang kasep nak mung gaul jeung tatangga, maaf, nepi ka Mekah, eueuh ka kasepan urang. Kamari aing keur umroh teu pede aing leumpang. Di hotel menuju haram leumpang, hareupeun Saudi jangkung aing peneh. Lah dia Mesir manjung aing pesek. Di Libanon, Turki barodas aing geuneuh. Ah, mun ure ka tukang sok ganteng di hareula sia. Aing sorangan di tukang berikir. Ah, disyukuri ya Allah, nuhun. Abdi biasa ka dieu deui, nuhun Gusti ieu nikmat aya hingga. Aing geus disyukuri mah diubaran hate ku Allah. Burudul di tukang jamaah Afrika negro. Aing ngahiji di dinya, jadi aing nu meunang. Yes. Semangat aing leumpang di dinya. Itu dihibur hate alhamdulillah. Gelis eh disombongkeun, Neng, sorry. Asa panggelisna di dieu, maaf, nepi ka Mekah jadi goreng. Nepos Saudi jara rangkung, masya Allah, komo Libanon bodas, rasan mun nginum ka deuleuh, cayna ngocor ka dieu. Aing kamari ge teu eureun-eureun, bujur aing diciwitan. Di pamajikan di hotel Kaharong. Pamajikan coltot, nyeri. Mata, mata. Molotong atau molotot. Atuh lamun apeureum nu geulis katabrak. Apa kau rela aku menabrak yang cantik? Teu pamajikan tabrak bujur onta. Astagfirullah. Hayu sarwakeun jeung bujur onta cenah eta. Cemburu pamajikan teh, tandana cinta eta teh. Padahal teh cinta kumaha geus tetorna peuting gede wae. Itu zaman zaman ke Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sok aya surat surat di negara-negara lain. Tapi can pernah diwalesan. Sabab? Sabab era. Era anak kunaon? Era teu boga titik mangsa, teu boga identitas. Oh, teu boga identitas tahun. Heeh, sareken di ditu mah pan aya nu naon teh? Make taun bener. Taun Kibti. Kibti, heeh. Miladi. Miladi. Masehi. Masehi wis ohang hebat. Sejarah ohang, sejarah. Kan eceuk ceuk we ngoge. Ceuk saha? Hah? Ceuk saha eta? Ceuk maneh. Astagfirullah. Ayeuna kana kursi jalan dia. Terus kumaha? Nya panek ka hari teteh. Heeh. Tah, ulun lambatak diusulkeun. Ku saha? Kumaha? Ku Sayidina Ali. Ku Sayidina Ali teh kumaha tuh lamun urang yeun kitu Islam. Naon tahun urang, tahun Islam. Cenah. Kumaha tuh kumpulkeun? Tah eta tas yang aduh aing rewas. Lila aing kesel dengan atuh sok ayo bener heeh tuh dikumpulkeun para sahabat dikumpulkeun aya nu ngusulkeun kumaha cenah lamun miladna Kanjeng Nabi diitungna tina Maulid terus ditarima henteu terus kumaha cenah pun wafatna tina wafat diitungna teu ditarima terus akhir akhir nama tanu nu ieu nama Kanjeng Ali deui, Sayidina Ali. Sayidina Ali deui. Oh, usulkeun ti. Usulkeun make kumaha lamun ti taun hijrah we cenah. Dimulai hijrah. Dimulai hijrah. Tapi ditarima alhamdulillah. Ditarima eta sepakat. Tah eta sejarahna Ibu sepintas. Itu. Jadi mulai perhitungan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab usulan Sayidina Ali. Ketika Umar bin Khattab sok nampi serat di negara-negara tetangga nu hayang berhubungan bilateral dengan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab tara ngabalesan sabab isin can boga identitas taun ayah negara Nusajian dina surat-suratnya nganggo identitas tahun negara masing-masing. Oh. Tahun Kipti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung, maka Ali bin Abi Thalib nu usul urangnya kedah gaduh tahun itu dimusyawarahkan jeung para sahabat. Ayah nu usul tos etang wet tina maulid Nabi teu ditarima. Usul deui tos tina wafatna Nabi itungna teu dinya teu ditarima. Usul deui tos tina Isra Mi'rajna Nabi teu ditarima. Akhirna nu ditarima teh tina hijrah Nabi anu diusulkan ku Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Akhirnya diterima. Ngan sahabat nanya, "Nah Ali make kudu tina hijrah?" Engke sampaikeun oh hayang dengekeun ye. Tah jadi pertanyaan. Tah eta kitu eta. Lain jadi pertanyaan. Eta di norolang. Norolang. Hayu wing kunaon bae asupkeun ka dieu ari nyaho mah. Keheula, keheula. Pan aya doa-doa penting anu ku ohang kudu diajarkeun ka barudang. Sok hayo nyanyi bener teu cicing heula bisi poho tu aing poho tapi ka mana tadi teh tah eta kitu kan tadi nya poho tapi ka mana aing tadi oh eta diusulkeun jadi tarima jadi tarima terus nanya tah sahabat teh nah make nyokotina hijrah nya sing Sayyidina Ali sabab gerbang pertama penyebaran Islam ke seluruh dunia alalah dari hijrah. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jangan bantah sebagian umat Islam apa sebagian orang-orang yang anti kepada Nabi Muhammad, anti kepada umat Islam bahwa Nabi teh seorang penakut karena takut oleh Abu Jahal. Maaf, Nabi Muhammad teseun ku musuh-musuh Allah, justru paling berani Rasulullah ketika menghadapi musuh Allah. Jadi hijrahna Rasul sabab awal gerbang penyebaran Islam. Nepilah ka urang ka Jelekong hijrahna aya hikmahna tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bu Pak ohang geus bisa ngaji ayeuna mah alhamdulillah da tiba heula diajar alhamdulillah. Bahkan doa-doa doa memeh dahar memeh dahar teh Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzaban. Terus doa sanggeus dahar alhamdulillah ladzi atamana mana wasaqana majalana minal muslimin itu ya kitu ngajar TK mangeunah taman-taman kadaluarsa taman terus doa arek asup ka WC apal keneh Allahumma ini a'udzubika minal ghusyi wal khabasi khabasi alhamdulillah doa keluar teh WC. Alhamdulillah ilati ilat. Alhamdulillah ilati adhaba anil adha wa kafani. Lu eta dar keluar di WC. Doanya dot WC. Tong mewek biasa biasa biasa. Mah mewek sih. Kan kabayang lamun eta asa teu kudu didoaan nya dot WC mah. Leujeung sadar nya dot WC. Banyak kudu ku aing disuruput. Ih, gila aing. Jadi kabayangkeun geuleuh. Tah aing lah. Geus geus geus. Eta mah eueuh. Doa. Doanya dot speed teh. Jadi lapar, lapar. Kita kena lapar. Enggak, enggak, enggak. Tak, sama ya. Orang calik deh. Calik-calik deh. Bereskan lah, iya. Tak, gitu ibu. Alhamdulillah. Bang Ohang guys jadi santri, ayo nama. Paling rajin, ngawas bu. Alhamdulillah. Doakan, sing soleh. Sing lo bah jobnanya. Jangan bakal ibadah, insya Allah. 2002 hiji, 2022, insya Allah per akhir, pertengahan. Rek umroh bareng. Serang aja si Mubarok, insya Allah. Yang ada-ada naik milu sudah teh naik milu ceneng panayagan kabeh di bawah tuh amin tanggung jawab saya kena kang des ya yes dah hijrah Rasulullah SAW jadi pacuan pencetusan tahun Islam tak iya nuku di remehkan kurang ke syiar tahun Islam punten ibu pak. Lain orang itu menghargai tahun nasional lain. Karena kadang-kadang sok teu adil. Umat Islam nasorangan aneh. Sok teu apal karena tahun nasorangan. Leres teh. Karena tahun Islam nasorangan aneh tahun sabara Islam. Tuh kan ngahuleng lo lobana. 1442 Hijriah. Ulah kana tauna bulanna bae bulanna umat Islam loba teh ararapal tong anakna indung bapa teh nyaheun. Bulan Islam nu kahiji naon? Itu tengah ulung itu si Eti. Hiji Muharram, dua Safar, tilu Rabiul Awal. Kena datang ke Jelengkong jadi mulut. Ngaran hijriyahna Rabiul Awal, beres Rabiul Awal, beres Rabiul Akhir. Asa nyebut Rajab cabok dua bulan diliwat. Beres Jumadil, beres Rabiul Akhir. Jumadil beres Jumadil Awal, beres Jumadil Akhir. Rajab, beres Rajab. Syaban, ngaran hijriyah na Syaban. Sok ruwak bawa ke Mekah, ngehuleng orang Arab ngedenger ruwak mehuar ruwak. Syaban, can pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa ruwaha. Tadi beres Syaban, Ramadan beres Ramadan, Syawal beres Syawal, Dzulqa'dah hafid kalender Jawa, kalender Hijriah. Nah Dzulqa'dah sok hafid bawa ke Mekah, ngehuleng orang Arab ngadenge hafid mahua hafid, dijawab ku orang Giri Harja hafid ispaha kejepit. Dzulqa'dah itu bulan ke-11, bulan ke-12 Dzulhijjah. Cik atuh balik Muharraman teh wawawkeun bulan Islam ke anak urang, cenah bangga jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri, punya tahun sendiri. Iya mah tahun batu dirame-rame kadang-kadang silakan, tapi tolong coba spesialkeun tahun agama urang sorangan. Desember gedeng deui ka Januari, Masya Allah Monas panggung lagi gede. Tahun baru Masehi tiap tahun. Bener eta? Bener teh? Tatangga aing sa mobil. Bece ka mana? Monas, Ji. Naon taun baruan, Ji, marawat tarompet. Nini. Aing teh melakna ti korona. Nepi ka Monas pan ditu, Masya Allah, musik ti isuk kene lohor bari panas-panasan nini. Kayak kan ini geus kikiwan weh. Tambah ku Ancol. Wih, panggung tahun baru. Ngebor. Dar adan di Istiqlal Maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monas. Ya Allah, menjelang jam 12 mari lu ngitung 10 detik mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maksiat nu mabok aya nu teler bualata. Der isuk-isuk Allah ngirim cai ka Jakarta. Gubernur ngahuleng. Ini kiriman dari Bogor. Coba lamun orang Bogor kabeh ngajarawab, "Sorry, aing teu ngirim cai." Maaf. Datang mah bencana geuning teu pilih-pilih kabeh kabage. Atak lamun dielingan ku Kiai nurut, ieu mah dielingan masing-masing Kiai. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu, ceuk saha? Datang mah bencana kabeh rugi. Can pernah aya bencana musyawarah, banjir bandang musyawarah can pernah. Tsunami musyawarah can pernah. Sugan cek tsunami, belok imah Kiai liwat, teu bisa. Imah Kiai beak. Kiai nama salamet naik tangkal kelapa ngengkot diluhur kieun leuleuh ombak pake kolor ke samping nanti heula ka bawah tsunami. Untung kolor pake, coba lamun jeung kolorna ka bawah eta ti kukur ka mana hiber. Coba hese dengan kurungna teh geus ngarti manukna. Cicing ini kos nu ngartis ya. Ya Allah ya Rabbana, datang mah bencana kabeh kabagean geuning kabeh. Teu bisa masing-masing bener. Anu ngajakan masing-masing ka kiai, masing-masing kiai, lamun kiai na saruana, oke, masing-masing. Siapa e mandi sorangan? Hayo sia hayo. Mun kiai na dendaman ripuh. Anu pae pamajikanna datang ceuri ka kiai, aya naon ceuk? Salaki maot kiai. Terus kunaon? Eueuh, nu bisa ngamandian nuan kiai. Ceuk, bejakeun ka salaki eueuh nu geus pae, masing-masing. Kacau kiai gitu dari weh. Leuhung lamun anakna beunghar cek anakna daripada mayit bapa geus pae kieu bau eueuh nu ngamandian taekeun kana mobil. Ka mana steam? Mayit di steam. Kalian huluna giles seuseuh. Lah make kana ebo. Terus make kit ame herang beut mayit tong dikubur bawa ka showroom. Siapa yang ngeridin mayit tah kitu. Oh. Butuh ku kiai, Bun. Butuh masing-masing kiai teu bisa kitu. Urang saling membutuhkan leres. Tak loba masalah, loba bencana, loba musibah sabab aya nu ngondang. Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah ceramah deukeun santrina dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ku musibah, lamun eta nu ngondang musibah geus araraya di Indonesia. Santrina naros, sa Syekh ngondang musibah di Indonesia hiji geus loba jelema poho ka Allah. Ngangkat barbel besi 50 kilo diangkat ku leungeunna kuatkeun. Beas 2 karung diangkut ku sukuna kuatkeun ku leungeunna kuatkeun. Tapi ke loba jelema teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kuna beas 2 karung, teu kuna moal besi 50 kilo. Manukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor opat, asar opat, maghrib tilu, isya opat, subuh dua, lo bajel manggis tekar wadil. Saadai Syekh nungondang bencana di Indonesia, di mana lo bapak mimpin ngesaraka, ngis temikirkan rakyatnya. Miliaran triliunan diakutan. Rakyat kasangsaraan, leres te? Leres te? Ngis ayah jamana nukitu ayah. Sadeui Syekh loba umat Islam palinter nyeun masjid tapi mung ngareusian. Atuh nyeun masjid mah papanasan menta biaya di jalan wani, gentong di katengah-tengahkeun. Bari gegerewekan lemparkan saja, lemparkan saja. Mangga atina apan saha atuh nuhun anu parantos ngalempar, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Anu teu ngalempar, mudah-mudahan nyara rungsep. Sok aya nu menta jarih di jalan sok aya. Kudu nama aya nu kaya, maaf maaf nu sugih era. Hei panitia bubar, gentong kasisikeun mik gulungan. Nyalamun teu menta biaya ti dieu masjid di mana biayana kuring nu ngabereskeun. Hebat. Era aing di dieu imah 5 lantai, imah itu WC WC WC lantai kalima. Ngising naik lip aing. Teu kuat dina lip aing ngising. Urang mah beunghar goblok. Kadang. Cek panitia atuh nuhun bade diberesan ku Akang abdi moal papanasan di jalan geus teng loba omong gentong kasisikeun kabel-kabel kabel mik gulungan-gulungan sabaraha dibiayana sabaraha teh masjid biayana kirang langkung 800 jutaan geuning loba kene teruskeun heula di jalan si goblok mun aya jelema nu kitu rejeng asup mana gentong gorolongkeun nepi ka Pangandaran ka ditu. Ya Allah ya Rabbana. Daek paparasan di jalan mentan jariah yang masjid, tapi begitu masjid geus dijieun eta nu menta jariah di jalan eueuh ka masjid-masjid. Meureunan giliran menta jariahna ka Papua jauh eta. Ya Allah ya Rabbana. Sadeui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia geus loba jelema ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungna. Makna pernah dihisindir ku Bang Haji Roma Iraha. Roma Irama. Eta favorita ngida baheula. Engkeur leutik di pasantren inget eta lamun gigireun pasantren di lembur aya layar tancap baheula mah misbah gerimis bubar baheula nonton film layar tancap aya film teu jauh Dono dari Prima Advent Bangun Nyiblorong terus Soneta Satria Bergitar Oma gagah pas asa film Oma mulai wah surak nu nonton make kuda tau mau na gitar jing jing jing jing kadenge keneh tak kuaing musikna eta teh jing jing jing jing shhh Roro Kidul aja kamu sih. Wah, salah mencet aja. Oma bijil. Nak kuda. Jing jing jing jing. Tentok tentok tentok tentok Oma. Sorana wae eta. Aing. Astagfirullahalazim. Kakarak aing wani nyebut kuda teh. Penting aing di Cianjur ceramah nyeritakeun eta, nanya kan hadir soranaon ibu eta, sora haja sepuh barok niru sora kuda meningeun aing di dieu sorana kuda. Dendam ka aing. Keun bae. Jing jing jing jing. Tentak tentak tentak. Ditembak Oma. Kena kana sukuna ketihan. Astagfirullahalazim. Sungguh kau terlalu. Semua kejahatan akan ada akibatnya. Aku yakin. Assalamualaikum. Is. Oh mama jeung penjahatnya assalamualaikum wae. Eta soleh naoma teh jeung jahat ya. Assalamualaikum. Terentak terentak. Jing jing jing jing. Eureun budak da aya awewe nyebrang. Ditanya ku oma, kau kah itu Rika? Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah, Mimin. Terima kasih, Mimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Oma didatangkan jamaah. Assalamualaikum, Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah, Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa, Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Oma lo mereka jadian pasti nyieun lagu. Gara-gara saya musibah loba datang ke Indonesia, dijawab ke Oma. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lo baca lo manggis poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Lo bapak pemimpin serakah, benar? Di zaman sekarang. Kata ciri Oma. Oma lamun nyanyi ujungna muriang. Gak kebergitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Untuk tahlilan ngaramkeun muludan, ngaramkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, jadi kadinya-dinya eta lagu. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta, ngembalikeun 2 juta, pajarkeun mah ngomongna nulungan, padahal mah nyiksa. Riba. Aing geus nyampaikeun moal disalahkeun ku Allah di akhirat. Karena saya asep ceramah, didinya lo babangnya mau kusya atau dibahas. Gusti dibahas. Ngan jelema mana ngalajen. Salah batai. Ya kumar jelema mana kumar. Lelekin ku Gusti. Ya asep wa barok, tulungan. Sorry. Aing geus ngajelaskeun, manusia teu nurut. Beda tuh, Bang Emok esot, esot. Maaf, maaf. Bisi kebiasaan kuno gitu, maaf. Gara bersihan dayina. Nabi ngancam kullu lahmin nabatan minal haram. Panaru awlabih. Setiap daging getih nu dicitak tingkat kadaharan hasil haram. Maut dikabulu tobat. Maaf. Di akhirat, betengna isi betengna bakal diganti ku Allah. Kusini narakan Allah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Dalik sumanubillah. Yuk orang hijrah dayina. Yuk hijrah yuk siap. Ulangan sakadar diperingati tapi orang kudu milu hijrah. Non hijrah orang hiji, hijrah orang minal jahli ilal ilmi, tina bodoh jadi buka el. Insyaallah paguyuban di dia insyaallah bakal aya pengajian terus-terusan moal eureun-eureun. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ibu berboga ilmu hijrah ti ayeuna. Jadi jelema bodoh ripuh. Leres teh. Ngarumasakeun urang jadi jelema bodoh ripuh hanya kalbel teu bisa basa Arab. Sakalina naka ka Mekah umroh haji teu bisa basa Arab ripuh urang. Tadinya karasana bodoh sia-sia kubarok. Gara-gara tebiat belajar bahasa Arab. Yang melikor makin ripuh yang bahulah. ker umroh hulang hulung teu bisa nawar. Orang Indonesia banyak hona teh halal. Halal, halal, halal. Cek orang Arab haram. Duh, teu jadi. Atuh halal, halal aya nawar teh. Uring ngahuleung ek meuli korma ge, cek babaturan, geus meuli korma aja. Cak teu bisa ngobrolna. Aing tenang. Bisa sia bahasa Arab. Dah, sapopoe. Sapopoe. Eh, sacan pernah sih ngomong sia bahasa Arab. Ji, aing salat bahasa Arab. Oh, atuh aya salat mah. Tenang ji, nu penting bahasa Arab. Bodoh pede eta kategorina. Bodoh tapi percaya diri. Orang Arab kan geus kolotan udah gang korma nyebutna Abu ya nyaheun. Abu ya, cek babaturan bari nunjuk kana korma. Usolli. Usolli. Ulah ulang Arab aing geureuwas. Aisha nanaonan tenang ji, nu penting bahasa Arab. Batur lieureun, tenang. Orang Arab liur mikir usul di Indonesia usuli korma. Cek orang Arab gemelang penting korma yang laku. Orang Arab bisa bahasa Indonesia lo bantai KI ngajar di situ. Cek orang Arab Indonesia kam kilo. Nah kilo nah disebut babaturan kan tidak ya kilo. Oh berarti nanya barang kilo dijawab babaturan. Abu ya talat tarokatin. Oh maksudnya tilu kilo. Orang Arab makin pusing aing kumangiloan. Orang Indonesia meuli korma tilu rokaat. Cek orang Arab oh mungkin maksudna tilu kilo geus keduh korma ditimbang. Begitu ditimbang dina kiloan jarum kiloan muter roba daya beban korma. Babaturan sok tahu ngagoak bari nunjuk kana jarum kiloan. Abuya abuya mustaqbilal kiblat kiblat. Orang Arab pusing. Langsung nangtung bari molotot ka babaturan Indonesia. Ada anakmu malillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cek orang Arab goblok. Lohor kene geus ngajak salat magrib. Bodoh ngariweuhkeun batur. Mata ulah jadi jelema bodoh, pemuda ulah bodoh. Ngariweuhkeun. Pemuda bodoh. Sok tahu. Tadi mah pede, ieu mah sok tahu. Bodoh sok tahu. Cicing nongkrong sisi jalan, seberang jalan aing nini-nini keur nangtung. Cik budak ngora, aing hasil hijriah. Kudu boga amal soleh. Nini-nini rek mentas ya. Bantuan ku aing ameh meunang ganjaran. Tanpa tatanya. Dicekel nini-nini. Emak mentas, mentas, buru-buru. Nini-nini amak-amakan ka belakang, gagak dibawa ka mana? Geus tong loba omong, mempegeuh mobil. Beres mentah cek budak kurang kunon mangambek kuduna mah nganuhunkeun nganuhunkeun afsya aing karak mentas dibalikeun deui ka dieu cek budak kurang hong ari mata dinangtung di ditu rek mentas apa reureuh padahal mah aing belah ditu menang hese-hese aing mentas ngan salamet dibalikeun deui ku sia ka dieu. So tahu ngeripuh ke dini budak kora tanggung jawab kena emak dipentas ke dini ku abdi hayo mong ayo sorangan ke bisa kan ini nini na dey goblok tolol nini nini batur rek mulang tarik rek tobat itu budak kora gus mak hayo dibantuannya ulah ayo bisa belagu mentas jalan aspal kia diseripuh di tengah aspal leleh capek leleh lah di tengah jalan atau lain tempat panggir tengah jalan aspal leleh motor preman ini di tengah untung belok eta mah cit preman ngadat nini tolong nangtung di tengah jalan siap nini dikitukan lain pementa pura malik ngadat siap lu tolol nabrak aing teu kena astagfirullah cek preman nya kitu mah digiles yang jadi lapar deui teh ulah jadi jelema ibu na rumah tangga maaf ulah jadi jelema bodoh kudu boga ilmu supaya mampu ngaraih cinta dan rindu suami. Siap bu? Hayang teu gaduh cara ge tetep setia. Hayong teh ilmu na tilu we hiji sing pinter nyerangkeun hate caroge ku bahasa ulah culangung, ulah cerewek, ulah popo lotot. Nanti kami muncrat ciduh kena banget salaki. Nyai kada sekedap. Mohon akan pada yang naon rendah suara. Siti Khadijah dipanggil ke Rasulullah. Ya Humaira, bunga mawarku cantik, sini sebentar. Labbaika ya Rasulullah, rendah. Ibu sok itu. Adadan tadi laporan Haji, ibu-ibu di Jelekong mabala lageur, tara cerewet popolotot ka salaki, salaki keur loba duit mah. Untuk bawa duit kumaha sarua jeung orang Cikampek. Ngedenge hargana raraek. Oh, bibir awewe mari lu naek. Mun salaki teu boga duit, tung keripit. Ahai urat bawang. Diberi nyungcung tegap lege duit kasalaki ngajak perang kasalaki duit na carang kasalaki wung wung wang wang di dapur menitrong kengkrang budak kabeh kabarerang benar kasalaki loba duit kasalaki cawat ciwit beri kutak di takbirit ngebibita sayang berit dengekan awewe dengekan jagalah suami jangan kau sakiti ridonya suami ridonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eger pusing pemajikan ulah rungsing mending buka kutang jeng samping asongkan bujur jeng pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung kagung orang geus melendung cek ibu-ibu salaki cekeun juri dua senangkeun salaki ku tingkah laku Siti Khadijah lamun ngobrol jeung Rasulullah tungkul gak berani melihat wajah suami ibu kitu teu lamun ngobrol jeung caroge kumaha tuh geus tanggah mata molotot ciduh muncrat. Siti Raja dipanggil ke Rasulullah gelis kada sekedap bade anan Gusti upami teu ngarepotkeun pangnyeduhkeun cai susu kaula mangga Gusti didamelkeun raos tingkahna akhlakna beda jeung Khadijah Karawang jelekong ongkoh salaki baik di sawah nyai pangjankeun kopi etrojol tidak perlu ngajinjing termos gelas sendok gubrakeun hareupeun salakina jieun kusia ulah manja hirup teh engker ngejo mun ngejo sia mah nyatu milari rizki sal rasul kasbul halali wajibun neangan nafkah nu halal wajib hukumna rasul berangkat pas uikeun lengo Khadijah tetap senyum kunaon anjeun senyum padahal kaula teh hasil Gusti abdi senyum ngaros bingah bingah kunaon ningali jalmi nu paling dipikah cintaku abdi ayeuna uih aya di payuneun abdi tapi kan anjeun lapar Gusti abdi tos niat saum teh enjing oge ari Gusti saum kaula ge saum atuh urang saum sasarengan ngajak puasa salaki babawaan lengoh teh babawaan teh puasa teh ngajak belut lain salaki balik lengoh nyengsoa salaki nasalam dari jauh-jauh acan ngogerek curiga aing mah curiga kunaon sia teh encan diuk-diuk acan ieu teh lah teu hasil deui pasti geus kumaha tuh aing usama geus teu isuk balik wayah kieu pan nyai kumaha tuh sabar sabar akang bisi lapar itu di dapur aya goreng sabar sabar digoreng bisa itu goblok cek salah kina kawalat sianya ulah itu nah cocolkeun kang kana kawalat jeung lalap bisa itu salah kina naik darah keur mah capek teu bawa duit pamajikan ngadat cek salah kina geus sayang nanaon si ayeuna ya tuh kang urang teh puluhan tahun rumah tangga eueuh kamajuan eueuh kamajuan tadi siang ngomong atuh hayang maju mah aing nyangan roda siang naik nepi ka mana ku aing didorong lain gitu kang tuh batur mah imahna mobilna bahkan tadi keur pangajian ibu-ibu gigireun gigireun ibu-ibu bongkok kunaon tongkorongna kang 6 kilo si eta mah ngaji neuleuan emas batur salakina mingkin ngadat geus hayang naon ayeuna pisah we kang alus pisah eh budak kumaha bawa aing tengah juru aduh lalaki mah tengah juru harta harta naon aing tebukan naon hau hiji hiji bawa bawa kusia imah bawa imah kaya bawa kusia akang di mana aing milu oh atuh ngabring kami bangun si ngarana lain musir ya Allah ya Rabbana awas bo bo rumah tangga pasti aya permasalahan leres teh jadilah istri yang soleha yang berilmu. Amin. Tilu, senangkan hati salaki kudandanan. Kecantikan ibu kang osaha. Bohong yang tukang ojek. Suami-suami yang ojek jelekong. Ke pasar, ke undangan, babak belur, pabrik cet, terarindah kabeh kena beunget. Hejo, berem, geuneuk, araraya. Tiap pojok disemprot. Ojek liwat aja ke pasar, gajleng. Salaki nama teu kabagean. Coba kecantikan ibu buat suami. Suami pulang jam 5 sore, ibu beres sholat asar dandan. Set, hasil hijriah. Anaknya nonton, mah undangan, sahanu hajat. Madanda ngajemput Bapak Siak ke bandara mah ka bandara di mana Bapak Siak di sawah naik kapal tok loba nanya lipen aing kana irung goblok yang salaki hasil ngaji aing kamari kagelisan aing yang Bapak Siak salaki katingali datang assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brai pantun dibuka action na pantun. Salaki na reuwas. Bibir medok, salaki na muji. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Kuningnya emas tak sekuning gigimu. Ayo lipen medok cangkang jengkol. Untung saya cangkang walaupun tangkal nari. Ya Allah ya Rabbana. Ibu nanya, Asep, Siti Khadijah bisa solehah gitu. Aya nu ngadidik, aya nu nyontoan, aya saha caroge. Nah, nyata Rasulullah. Makana peringatan jang bapak, lamun hayang gaduh bojo solehah syaratna bapak nu jadi salakina kudu mere contoh soleh ti heula ka pamajikan. Sedengek ke puas kenapa Siti Khadijah mulia bahasanya Rasul nunga mimitian nyontohan manggil ke bojo gelis bunga mawarku ibu sok begitu-gitu bisa laki dengek ojak tas ya kepen dengekin Herman Rudi dengekin ya Allah ndik dengekin oh iya lanjut kayak gitu oh iya gitu Rasul manggil bunga mawarku kadeh sekedap pani urang malain ka pamajikan jenong kadeh yo Allah atuh pamajikan luwih kasar ngajawab nah non jebrak astagfirullah si jenong jeung si jebrak cek ibu-ibu aing boga modal balik ye ibu balik ngaji omongan salaki kadenge kang tadi ngaji kadenge teu Rasul maka bojo manggil bunga mawar ka mas umur-umur mah tega calpar salaki ngagoa wajar Siti Khadijah dipanggil bunga mawar sabab gelis hari siap cepat majikan anu ngulok gitu anu goreng-goreng orang teh cinta itu budak ke tilu libur budak ke 20 tilu itu budak gara-gara cinta oh siapa yang panggil bunga ya kan sekali-kali atuh oke okay. Hei bunga jawer kotoku bau ya Allah dari pamajikan mah anak rakyat urang nuji salaki pemimpinna gitu berarti rakyatna soleh sabab pemimpinna nyontohan so saleh urang nu bakal dipenta pertanggungjawaban di omil masyarakat menjadi pemimpin bapak lalaki awas bisa didakwa di hadapan pengadilan Allah bari teu bisa mawa pengacara anak bakal naik banding di hadapan pengadilan Allah ngadakwa ka bapana pamajikan naik banding di hadapan Allah terido abdi ka neraka sorangan hayang jeung salaki abdi sabab abdi geus diamanatkeun harita ka salaki abdi tapi salaki abdi ngalalawarakeun kana ieu amanat abdi teu ibadah abdi bodo diantep ku salaki abdi terido abdi hanjeung salaki digusur salaki encana anak anak-anak dimanja-manja di raja-raja di ratu-ratu eta anak maaf lamun dijauhkeun tina agama diantep ka indung bapana siap-siap bakal digusur ku anakna kana jero neraka Allah hijrah tina bodoh kana ilmu nu kadua minal bakhli ila sahi tina pelit jadi berehan hijrah eta nu katilu minal kasli ila zuhdi tina kedul ibadah jadi rajin ibadah nu kaopat minal tafarruq ila ittihad tina perpecahan menuju persatuan mudah-mudahan emang fatna pas jam 12 naik jam 10 2 jam simkuring nyumponan di acara bahkan lebih kan lebih nama gratis. Apunten lo baga bodohan-kabodohan simkuring mudah-mudahan ku Allah sing diampura pamelesna sing janten hikmah khusus kamu pribadi simkuring umna kau sadayana bagan ya silaturahmi simkuring awal itu perdana silaturahmi sareng keluarga besar abah duriah abah di dia adada hatur nuhun terutama nu jadi wasilah Kang Ohang sahab Kang Ohang ulin ka Cikampek pas di Cikampek simkuring kira acara muharaman anyar-anyar kamari santri muharaman Ohang datang naik Hang liu kedinya wasilah nah simkuring kenal jeung adada alhamdulillah nyambung silaturahmi ulah putus sabab ieu jadi doa anu moal aya putusna amin oge kasepuhan simkuring di dieu simkuring tiasa ziarah alhamdulillah diidam-idam geus baheula para sok kaliwatan ieu teh kampung seni teh kaliwatan simkuring ngaji ka Ciparai ka dieu sering kaliliwatan dinu nikahkeun dinu bahkan anjing simkuring di anjing mah di Bogor heula Cigombong terus sungai Salasana di Ciwidey wengi Rebona terus ka Bekasi wengi Kemisna Tangerang Balaraja wengi Jumat Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang acan beres aing ngomong ieu teh mun aya nu ngondang ngoten ini ka tipu ku aing mun aya nu ngondang ari eueuh mah jang naon aing ka ditu sasorangan eueuh nu wau ngadon ngahuleung aing di Brunei ieu ya, amit mending molor di imah sing loba ngahampura insyaallah sing kuring biasa ka dieu deui sok sanajan teh aya acara insyaallah jadi jalur silaturahmi sing kuring ka dieu asal ditarima we ku adadan sing kuring ka dieu ya hayang jarah terus sing kuring ka dieu sabab loba ilmu-ilmu almarhum ilmu abah sok dicana ku sing kuring bahkan ada pengalaman hidup sing kuring sareng abah alhamdulillah antara tahun 2006 2007 2008 waktu di Garut di Wanaraja terus di mana Samarang Boboko anjana ceramah abdi ceramah sapanggung tenyana panayagan khusus ceramah haji akan hulanya akan suwa capek nyamangga terus sajam simkuring naik sajam setengah demai uwi sasana terus di Wanaraja Wanaraja simkuring hulanu naik kang abdi hulan naik sok ayo kang istirahat hulan ingat tadi itu perjalanan aya amanat-amanat terutama ya tentang kereligian anjeunanana alhamdulillah tapi ka istiqomahna bahkan seni wayang dijadikan sarana dakwah jadi ibadah anjeunna teu eureun-eureun ngahibur ka jalma-jalma ngabungahkeun hate batur sedengkeun aya ngabungahkeun hate batur jadi nilai sedekah berarti geus teu kahitung eta sedekah almarhum idkhalus surur ala qalbil muslimin sedekah ngabungahkeun hate batur itu adalah sedekah nilainya jadi sedekah mudah-mudahan sing diraksa dijaga ku Allah terutama almarhum bun bapak Abah Haji resepsional dari Sendaria sing ditutup aib-aib na ku Allah ya mudah-mudahan jadi pengantar anjeunna lebet kana ridho jeung surga na Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا امين atuh keluarga nu kan punten umi kersana umi pun biang sigi sehatkeun sigi panjangkeun yuswa putra cucu mantu sadayana mudah-mudahan sigi sehatkeun dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala sakitu bidal cekan hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.